bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Kecolak cinta ini takkan izinkan lepaku.

nikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damai-Nya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tenteramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya pada-Mu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu.

Aku menunggumu.

selalu menyebut namaku, memohon agar ku terjaga dari segala bencana. Terima kasih.